di sampingku yang selama ini jauh dari genggamanku. Dulu pesimis, merasa ini takkan mungkin. Berharap ini bukan cinta sesatmu. Seorang Juliet. Engkau kini bagaikan putri yang terindah, menghiasi bunga di taman jiwaku. Ku sadari banyak yang inginkan kamu. Berharap kamu untuk aku selamanya. Tampan Romeo, aku juga tak bergelimang harta, namun tak kusangka dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang Juliet. Yeah.